بسم الله الحمد لله وشكر الله ونعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Pada sesi yang ketiga ini keutamaan tentang sholat berjamaah. Untuk laki-laki surat 2 ayat 43. Untuk wanita surat 3 ayat 43. Ya, bahwa wanita yang sendiri saja di rumah itu sudah termasuk sholat berjamaah. Halaman berapa? 100. Weh, sudah jauh ya. Tentang apa, pergi ke masjid atau yang menganjurkan anak agar cinta terhadap masjid? Menganjurkan. Makanya saya kalau ada anak kecil, kalau Anda mengikuti Ustadz Yazid, maka tidak boleh. Ya, tidak. Saya berbeda dengan beliau. Dasar saya bukan pendapat tetapi hadis. Para sahabat, nanti tentang puasa Ramadan, ya, ada di dalam apa namanya buku Sang Mantan, ada juga di dalam kitab Bulughul Maram, sarohnya, ya, bahwa para sahabat di dalam merayu anak-anaknya yang masih kecil untuk yang belajar berpuasa, maka mereka ngasih mainan, ya, ngajak di masjid mereka sampai waktu berbuka, ya, sampai waktu berbuka. Itu saking perlu mereka bermain dengan teman-temannya. Nah, dibiarkan, kasih apa-apa, ya, bahkan sampai ayahnya jadi kuda-kudaan, ya. Nah, ini sebagai bentuk untuk menganjurkan. Makanya ketika di tempat saya Al-Musallazana, ketika dahulu anak-anak masih kecil-kecil, ya, anak-anaknya teman-teman masih kecil-kecil, kami biarkan teriak-teriak sakarmu lah, ya, kita ngaji situ teriak-teriak begitu kok, biar gak ada yang mukul, gak ada, dibiarkan, ya. Sampai sekarang anaknya sudah besar-besar, ada yang mau kuliah, ada yang sudah lulus kuliah, padahal dulu waktu, ya. Nah, ini, ya, ini diantaranya. Ayo, menganjurkan anak agar cinta terhadap masjid. Menganjurkan anak agar cinta terhadap masjid. Begitu tinggi perhatian orang-orang terdahulu terhadap sholat jamaah di masjid dibanding orang-orang sekarang ini. Seperti yang kita jumpai salah seorang dari salaful ummah yang menganjurkan kepada anaknya agar selalu mulazamah atau membiasakan diri pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Telah diriwayatkan. Telah diriwayatkan oleh Imam Hinad bin Muhammad bin Wasi'i, ia berkata, Abu Darda radhiyallahu an pernah bertutur kepada anaknya, wahai anakku, jadikanlah masjid itu sebagai rumahmu. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah rumah orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang menjadikan masjid-masjid itu sebagai rumah-rumahnya, Allah akan menjaminnya dengan pertolongan dan rahmatnya serta diperbolehkan menuju jalan ke surga. Iya, ya, itu ada riwayatnya, ya, bagian bawah, ya. Nah, itu, ya, az-zuhud, ya. Nah, ini Dulu masa kecil saya ya memang sering tidur di masjid. Karena rumahnya kecil, mainan sama teman-teman ya di masjid. Sampai tidur di dalam beduk pernah ya. Nah, ini akhirnya di masjid dulu begitu ya, di musola, di mana saja pokoknya kita mandi di sana ya sembarang ya. Nah, inilah jadi anak-anak kita ini. Nah, kalau Anda untuk wanita apa yang dilihat? Mihrab, tempat sholat ya, tadi ada di dalam surat 3 ayat 43, mihrab ya. Nah, ini makanya kemudian Maryam pun banyak membersihkan mihrabnya ya, membersihkan mihrab tempat khusus untuk ibadah gitu ya. Terus menanyai anak tentang kehadirannya di dalam sholat berjamaah. Aku tanya dulu. Monggo. Berkaitan dengan puasa Arafah ya, jatuhnya kan tanggal 9 kalau di sini, iya, hari Ahad ya. Iya. Gimana itu berkaitan dengan wukuf di Arafah apa enggak? Iya, enggak apa-apa. Sekali lagi, hukumnya apa dulu? Sunnah ya, nanti Anda boleh lihat di Bulughul Maram tentang perbedaan itu. Enggak apa-apa, Anda mempercayai sekarang makan yaitu tempat ya di mana pemerintah menentukan, sampean ikuti pemerintah monggo ya, mau sampean mengikuti Saudi Arabia monggo, tetapi tidak memprovokasi orang ya, hanya sholatnya saja. Kan enggak ada orang yang cara kamu puasa enggak? Enggak usah. Enggak ada yang begitu kan? Karena itu adalah amalan sunnah, apalagi ini sunnah. Itu ya, amalan sunnah. Maka ketika nanti apa namanya Anda berpuasa ya sudah. Ya, diam saja. Saya katakanlah seperti saya tantang ngajak lo ya. Ini hanya sekedar pendapat saya loh ya, yang ini loh ya, yang ini pendapat saya. Saya nanti berpuasa sampai pada hari Sabtu. Tetapi saya minggunya saya tidak berpuasa, tetapi juga saya tidak makan sampai nanti selesai. Besoknya baru saya makan untuk menuju Id bersama-sama. Selesai. Ya, enggak apa-apa. Ya, inilah. Karena orang enggak makan juga urusan kita masing-masing, enggak akan bertanya toh. Beres gitu. Tetapi misalkan Anda nanti niatnya juga Arafahnya pada hari apa itu Ahad, ya enggak apa-apa, jangan disalahkan. Gitu ya. Karena apa? Karena Anda tidak tahu dengan total, karena meyakininya itu, ya, perbedaan itu ada. Yang enggak ada adalah hari ini sudah Id. Yang di Yogyakarta hari ini sudah Id. Ya, jadi sholat Id-nya jatuh hari Jumat. Ya enggak? Yang kemarin rame itu ya, bukan salah orang juga, bukan salahnya mereka gitu ya. Kelompok mereka itu tok. Nggih. Ya? Hari makan, ya enggak apa-apa, mosok sampai makan terus di depan orang lain, ya usahakan untuk, ya selesai. Wong sampai wong ini hukumnya sunnah, wong ramai nangun, wah lo buka, enggak apa-apa, ya enggak, ya enggak, enggak, saya enggak makan saya, ya saya tetap seperti puasa biasa, tapi enggak puasa, ya gitu, ya. Kan tidak harus ada, makanya wahai Aisyah, adakah makanan? Enggak ada ya Nabi. Ya kan? Puasa. Kalau begitu aku puasa. Kalau begitu aku istiasa. Ketika sudah berniat begitu, ada ya Rasul, ternyata ada cuka. Ya wis, cuka sebaik-baiknya makanan lu. Begitu, kok ngapain sudah Rasul? Nabi masih niat pelin-pelan, tapi ngomongnya mau puasa. Sekarang ada cuka, makan. Begitu, enggak, santai saja. Nggih. Itulah untuk menahan. Ya, itu. Jelas, nggih? Nah, tidak perlu dipermasalahkan ya, cuman sholatnya yang hendaknya lah bersama-sama dengan pemerintah ya. Ya, apa? Oh iya, puasa dulu ya, tapi tidak niat puasa ya, cuman makannya nanti pada itu ya, itu cuman kita Idul Fitri ada nastar, ada kastengel ya toh, ada lidah mertua kan gitu toh, iya. Sekarang enggak ada ya, harusnya ada. Kalau perlu apa tadi adanya pok kambing ya, sapi, ayam, bebek. Nah, yaumut to'am, ramaikan dengan yaumut to'am ya, suami istri saling lololoan gitu ya, apa lololoan saling suap menyuapi ya, dengan itu ya. Ayo silakan, kalau ada yang bertanya lagi monggo. Ayo kalau enggak lu kemudian pergi ya, menanyai anak tentang kehadiran dalam sholat berjamaah. Menanyai anak tentang kehadirannya dalam sholat berjamaah. Perhatian para salaful ummah terhadap sholat jamaah, di samping itu mereka juga mempunyai kepedulian yang tinggi dalam menanyai anak-anaknya bila tidak menghadiri sholat jamaah di masjid. Imam Abdul Rojak menuturkan kepada kita yang diterima dari Mujahid seraya bertutur, saya telah mendengar seseorang sahabat Nabi SAW menuturkan, saya tidak mengetahuinya kecuali yang menyaksikan perang Badar. Lalu ia bertutur kepada anaknya, apakah kamu menemui sholat bersama kami? Dan ditanyakan lagi, apakah kamu mendapatkan takbir yang pertama? Si anak menjawab, tidak. Lalu sang bapak, Mujahid, berkata kepada anaknya, hilang kebaikan yang sepadan dengan 100 ekor unta betina. Iya ya, tidak marah, tidak memukul. Tetapi ternyata kehilangan satu takbir. Ya tahu, nah, ini sudah kehilangan 100 ekor unta betina. Kenapa kok enggak unta jantan? Karena unta betina ini manfaatnya lebih banyak ya, air susunya ya, ditunggangi ya toh, air itu banyak. Ini 100 ekor unta betina, insyaallah ya. Itu artinya apa? Imam belum iktidal ya, ternyata dia menemui sudah, imam sudah iktidal. Kalau hanya rukuk saja masih belum ya, masih dapat satu rakaat dia gitu ya. Terus menghukum anak, N, menghukum anak yang terlambat sholat berjamaah. Tadi apa? L ya? L. Al-L, tul saja nih ya, harusnya al-L tul dan gitu ya. Nah ini M, keliru ini. Ya, ayo. Para salaful ummah tidak cukup hanya menanyai anak-anaknya bila tidak hadir salat jamaah di masjid, tapi juga memberikan sanksi atau hukuman kepada mereka bila terlambat mengikuti salat jamaah. Al-Hafiz Al-Zahabi meriwayatkan dari Ya'qub dari ayahnya bahwasanya Abdul Aziz bin Marwan mengutus anaknya yang bernama Umar ke Madinah untuk disekolahkan. Dan ayahnya pun telah menulis surat kepada Soleh bin Kisan agar memelihara anaknya. Dan Umar bin Abdul Aziz selalu mengikuti Soleh bin Kisan di dalam salat jamaah berjamaah. Pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz terlambat dari salat berjamaah. Maka Soleh bin Kisan bertanya, apa yang menyebabkan kamu terlambat? Ia menjawab, sesungguhnya saya terlambat karena pembantuku menyisiri rambutku. Maka Soleh bin Kisan berkata, adakah menyisir rambutmu itu lebih kamu cintai daripada salat berjamaah? Akibat dari kejadian itu, ia menulis surat kepada ayahnya. Kemudian ayahnya mengirim seorang utusan, dan tidaklah utusan itu mengajaknya bicara sampai rambutnya dicukur. Iya, dicukur gundul habis itu. Ya, habis kebian gak sisiran. Ini alhamdulillah yang baca orang Indonesia asli. Bingkisan, coba orang Arab, bingkisan, kan gitu ya. Bacanya bingkisan. gitu, soleh bingkisan, gitu. Berupa ini, ini ya, kalau orang Indonesia ini bingkisan, jadi atas, ya, kandun ketemu kapan, ya tuh, mendengung, ya tuh, ini namanya ikhfa, ya tuh. Ini ikhfa. Yuk, N. N. Mengajak agar menjaga sholat isya dan subuh sampai sakit yang terakhir. Ini yang angel, ge? Iya. Jadi sholat subuh sampai isya walaupun dalam keadaan sakit, hadir. Ya, hadir. Ayo, silakan penjelasan tentang perhatian para. Penjelasan tentang perhatian para sahabat radhiyallahu anhum terhadap sholat jamaah seperti berikut ini. Bahwasannya Abu Darda radhiyallahu an menyeru agar menjaga dua sholat, yaitu sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah. Padahal dia dalam keadaan sakit sampai dia meninggal dunia karena sakitnya itu. Imam Ibnu Abi Saibah meriwayatkan dari Ibnu Abi Layla dari Abi Darda radhiyallahu an bahwasannya ia menyeru dalam keadaan sakit sampai dia meninggal dunia karena sakitnya itu. Sebelumnya ia sempat berucap, "Bawalah saya." Kemudian para sahabat lain membawanya dan mengeluarkannya. Dalam keadaan sakit itulah dia, Abu Darda, menyeru atau mengajak, "Dengarlah dan sampaikan kepada orang setelah kalian, jagalah kedua salat ini, yaitu salat isya dan subuh. Dan andai kata mereka mengetahui apa yang ada pada pastilah mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak." Iya, artinya saya sakit enggak sampai merangkak, ya kan? Maka saya tetap hadir ke masjid begitu. Dan Abu Darda memang wafat di dalam itu, sakit di dalam salatnya. Ya, nah ini karena menjaga itu. Ya, saya dan anda rata-rata yosora lah, gitu ya. Saya enggak, ya masih belum. Ya, iman saya masih jauh dari para sahabat, ya. Tapi dengan membaca ini, ya, semoga saja Allah istiqomahkan tadi. Kita tempatnya berbuat sesat, ya. Tanpa petunjuknya Allah kita tidak akan. Dan kita tempatnya salah, ya. Alfa dan dosa. Maka kalau bukan Allah yang menutupi, ya, kesalahan kita, niscaya kita tidak mampu. Maka kepadanya lah kita memohon ampun, ya. Inilah. Terakhir yuk, perhatian. Oh, perhatian waliul muslimin terhadap salat berjamaah. Gigihnya atau kuatnya perhatian para generasi terdahulu terhadap salat berjamaah adalah seperti dilakukan oleh kalangan waliul muslimin atau penguasa terdahulu. Umar bin Khattab radhiyallahu an, sang Amirul Mukminin, salah satu contohnya. Beliau mengancam dengan hukuman yang pedih bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Sabit bin Al-Hajjaj menuturkan, Umar bin Khattab radhiyallahu an telah keluar menuju sholat dan menghadap orang-orang, kemudian menyuruh seorang muazin azan dan iqomah seraya berucap, "Demi Allah, tidaklah kita akan menunggu seorang pun untuk melaksanakan sholat kita ini." Ketika sholat telah usai, beliau kembali menghadap kepada orang-orang di sekitarnya seraya berucap, "Bagaimana keadaan kaum-kaum yang meninggalkan atau tidak menghadiri sholat berjamaah? Demi Allah, aku ingin sekali mengutus seseorang kepada mereka untuk memukul leher-leher mereka." Mendengar ucapan Umar bin Khattab begitu, mereka ketakutan. Lalu dikatakan kepada mereka, "Hadirilah sholat berjamaah." Iya, karena Umar memang tegas, ya. Memukul, ya, memukul. Bahkan ada seorang yang senang bertanya tentang Allah, itu dipukuli dengan pelepah kurma. Sampai sembuh, ya, setelah sakit sembuh, dipukul lagi, begitu seterusnya, sampai kemudian, "Daripada engkau pukuli aku, lebih baik kau bunuh aku dengan cara benar." Ya, lalu kemudian berhenti dengan syarat, orang-orang jangan membuat majelis dengan dia. lalu kemudian dia keberatan, dia bertobat kepada Allah, lalu baru diperkenankan. Ya, di bawah pengasuhan Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu. Nah, inilah di antara kisah Al-Faruq Umar ibn Khattab. Ya, sekarang Al-Faruq radhiyallahu anhu. Al-Faruq radhiyallahu anhu, nama julukan Umar bin Khattab, pernah mencari seseorang yang tidak hadir dalam sholat berjamaah, seperti diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hizmah, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencari Sulaiman bin Abi Hizmah di saat salat subuh. Pada esok hari, Khalifah Umar bin Khattab pergi ke pasar dan ke rumah Sulaiman yang berada antara Masjid Nabawi dengan melalui Syifa Ummu Sulaiman, ibu Sulaiman, dan ditanyakan kepadanya, "Aku tidak melihat Sulaiman pada sholat subuh." Ibu Sulaiman menjawab, "Sesungguhnya Sulaiman tadi malam sedang sholat jamaah, sholat malam lalu tertidur." Mendengar jawaban itu, lalu Umar berucap, "Bahwasanya aku lebih senang menghadiri sholat subuh berjamaah daripada sholat malam." Iya, ya. Kenapa? Karena pahalanya kalau sholat subuh berjamaah seperti semalam suntuk dia sholat. Nah, ini bagian yang lampau ya. Padahal sholat malam ini kan hukumnya sunnah mu'akkad yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena ini wajib, maka lebih kuat yang wajib, gitu ya. Jadi kalau tidak salah, misalkan apa yai mengatakan kepada istrinya, "Aku mau berangkat haji." "Kemana berangkat haji?" "Ya ini ke masjid, ya, sehari 5 kali ke masjid, berangkat haji 5 kali. Betul, itu ada hadisnya. Karena pahala salat berjamaah itu lebih tinggi dari semua ya amalan. Makanya ia yang pertama kali dihisab. Nah, itu tidak salah, ada di dalam hadis-hadis sebelumnya, ya. Ini. Terus kemudian kalau tidak ada yang bertanya, dalam riwayat lain dikemukakan. Dalam riwayat lain dikemukakan, Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Hasyim dari ayahnya. Dia berkata, Umar radhiyallahu an telah mencari seseorang lelaki di saat sholat subuh karena ia tidak nampak. Kemudian mengutuslah seseorang untuk menemuinya. Lalu datanglah ia, maka Umar radhiyallahu an bertanya kepadanya, "Kemana kamu?" Ia menjawab, "Aku sedang sakit. Kalau bukan karena utusanmu mendatangiku, wahai Umar, aku tidaklah akan keluar." Lalu Umar radhiyallahu an berucap, "Jika kamu keluar karena seseorang, maka keluarlah untuk sholat." Iya, bukan karena orang itu ya. Terus demikianlah kokohnya. Demikianlah kokohnya perhatian Umar Al-Faruq radhiyallahu an terhadap sholat berjamaah. Begitu pula Umar pernah mengutus seorang anak lelaki kepada orang yang hilang penglihatannya atau buta agar menuntunnya ke masjid. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Abdurrahman bin Al-Mansur bin Makromah, ia bertutur, Umar radhiyallahu an datang ke tempat Sa'id bin Yarbu untuk menghiburnya atas hilangnya penglihatannya seraya berucap, "Janganlah kamu tinggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ia bertutur, "Tidak ada orang yang menuntunku." Umar radhiyallahu an berkata, "Kami akan mengutus seseorang kepadamu untuk menuntunmu." Kemudian diutuslah seorang anak lelaki dari Sabi. Iya, ya itu perhatian Amirul Mukminin. Terus kita jumpai pula Amirul Mukminin. Kita jumpai pula Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melalui suatu jalan sambil menyeru, "Mari sholat, sholat." Demikian pula ia membangunkan orang lain pada waktu sholat subuh. Hal itu dilakukan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib setiap hari. Hasan radhiyallahu an pernah menuturkan kepada kami, tatkala Abi bin Abu Thalib keluar menuju masjid bersamaan itu pula beliau ditikam oleh seseorang. Saat itu beliau baru keluar dari pintu rumah sambil menyeru, "Wahai para manusia, mari sholat." Iya. Karena orang itu benci disuruh sholat. Ya, sampai menerima seperti begitu. Ya, nah, saya dan Anda memang enggak pernah itu melakukannya ya. Paling kepada keluarga sendiri. Ya enggak? Tapi kepada orang lain kita enggak pernah, tetapi itulah resikonya besar. Ya. Nah. Paling kita malah dimarahi istri, maca orang. Akhirnya geger kan dengan tetangga? Begitu nggih. Bikin malu saja begitu. Kan itu sudah sendiri-sendiri. Ya. Nah, inilah ya. Ayo, demikian itulah. Demikian itulah beliau lakukan setiap hari dan beliau keluar bersama tongkatnya untuk membangunkan orang-orang. Lalu beliau dihadang oleh dua orang lelaki. Iya kan, seterusnya itu ya, ditusuk itu, ya, dengan pedang itu. Terus adalah Amir Makkah. Adalah Amir Makkah yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Attab bin Usaid al-Umawi. Umawi radhiyallahu an mengancam akan memukul leher bagi orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasanya dia sedang berkhotbah di hadapan penduduk Makkah seraya berucap, "Wahai penduduk Makkah, demi Allah, janganlah sampai ada salah seorang dari kalian yang tidak menghadiri sholat di masjid, kecuali akan aku pukul lehernya." Karena hadis ini pulalah kemudian dikerjakan oleh Umar Ibnu Khattab pada bagian depannya juga akan memukul leher mereka. Itu ya, inilah. Karena itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu kemudian yang terakhir ya, Imam Ibnu Qayyim menuturkan. Imam Ibnu Qayyim menuturkan, bersyukurlah menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bekal perbuatan itu, maka bertambah tinggilah kedudukan di mata mereka. Apa yang kami paparkan di atas sebagai perkenalan atas perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan salaful umat terhadap sholat berjamaah itu mudah-mudahan menjadikan ibtibar atau pelajaran bagi kita semua. Iya, insya Allah khusus para wanitanya yang berada di mihrabnya mereka juga bersikuku terhadap sholatnya dan memperbaiki sholatnya. Ya, sama dengan kami laki-laki harusnya memang berada di masjid. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.